Selamat pagi Nona, inilah susu Nona, putih bersih susunya, murni susunya Nona. Janganlah Nona marah dan lekas naik darah. Tugasku mengantarkan susu yang Nona pesan. Kukira sengaja engkau menggangguku, karena ucapanmu aku jadi malu. Kini ku tahu sudah sebabnya Nona marah. Janganlah salah sangka, memang itu susu Nona. Kurang ajar. Janganlah Nona marah dan lekas naik darah. Tugasku mengantarkan susu yang Nona pesan. Kukira sengaja engkau menggangguku, karena ucapanmu aku jadi malu. Kini ku tahu sudah sebabnya Nona marah. Janganlah salah sangka, memang itu susu Nona. Dasar tak tahu aturan.